Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Para pendengar RRI yang berbahagia, pada hari ini kita akan mengkaji ayat 11 dari surah Al-Hajj yang akan memberikan gambaran kepada kita tentang satu realita kehidupan manusia yang menyembah Allah akan tetapi menyembah secara setengah-setengah hati. Mari sama-sama kita kaji ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun qalaba 'ala wajhihi khasirad dunya wal akhirah zalika huwal khusranul mubin. Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi-tepinya saja, setengah-setengah hati. Maka jika dia memperoleh kebaikan, dia merasa puas. Dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan akhirat, itulah kerugian yang nyata. Para pendengar rahimakumullah, ayat 11 ini sebagaimana temanya tadi menggambarkan kepada kita tentang salah satu realita di dalam kehidupan kita manusia ini, ya, bahwa ada di antara manusia yang banyak, kata Allah, bukan sedikit, wa minan nasi, setengah, ya, bahkan juga lebih daripada setengah, ya, kebanyakan manusia mayya'budullah ala harfin, ya, menyembah Allah tapi hanya setengah-setengah hati saja. Ini menarik untuk kita jadikan kajian yang lebih mendalam. Dari satu sisi, kita seharusnya kembali introspeksi diri. Ayat ini ditujukan oleh Allah terhadap orang-orang yang muslim, terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah, terhadap orang-orang yang sudah masuk ke dalam agama Islam. Tetapi realitanya adalah ternyata ketika mereka menyatakan diri mereka sebagai seorang muslim yang kata Islam, ya, asal kata Islam itu artinya tunduk dan patuh, tetapi ternyata mereka belum juga tunduk dan patuh secara sempurna. Ya, ketika seseorang sudah menyatakan keislamannya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, tapi ternyata loyalitasnya itu belum lagi loyalitas maksimal, ya. Kalau dia mungkin bisa menjadi seorang nasionalis sejati, ya, tidak ada yang tidak dia siap berkorban untuk negara dan bangsa yang tercinta ini, ya. Akan tetapi ternyata dia belum menjadi nasionalis sejati untuk agamanya. Dia belum siap untuk berkorban diri, berkorban jiwa, atau bahkan berkorban harta untuk agamanya. Ya, ini yang harus benar-benar kita pahami saat sekarang ini. Ya, banggalah. Banyak orang yang bangga ketika dia dianggap sebagai nasionalis sejati, ya, apalagi musim-musim pemilihan saat sekarang ini menampilkan diri, ya, sebagai orang-orang yang terbaik, ya. Bukan menampilkan diri kita sebagai orang terbaik, akan tetapi yang lebih penting adalah bagaimana itu menjadi suatu kebenaran yang kita lakukan, bukan hanya sekedar sebagai tampilan luar kita saja. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak suka ini. Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harfin. Banyak umat Islam yang menyembah Allah tapi setengah-setengah hati. Setengah hati mungkin salat 5 rakaat tidak salat 5 waktu tidak dilaksanakan 5 waktu, tapi dilaksanakan 3 kali saja, ya. Puasa yang sebulannya bukan Ramadan, bukan sebulan, tapi hanya awal-awalnya saja. Seterusnya dia enggak puasa, atau puasa di awal, puasa di akhir, tengah-tengahnya bolong, ya. Atau memang sama sekali ternyata hanya merupakan tampilan luar saja. Ya. Ini menjadi suatu hal yang sangat menarik bagi kita karena sekali lagi Allah dengan tegas menyatakan wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harfin. Banyak di antara kita manusia ini, umat Islam ini, yang ternyata menyembah Allah tapi tidak hul, ya, hul gitu bahasa Inggrisnya itu, hul, secara sempurna, secara menyeluruh, secara kafah kalau dalam bahasa agamanya, ya, karena masih ada tarik ulur, ya, maju atau mundur, melaksanakan atau tidak. Walaupun dia adalah seorang muslim, tapi ternyata kebanggaannya terhadap dirinya sebagai seorang Muslim, belum lagi berada pada tataran dan puncak yang tertinggi. Untuk lebih menjelaskan hal ini bersama kita di studio sudah ada Ustaz kita. Silakan Ustaz Fajrul. Ya, terima kasih kepada Ustaz Perdana. Ayat yang kita kaji saat ini adalah ayat yang menjelaskan janganlah kita pada posisi ibadah kita itu adalah ala harfin. Ala harfin ini artinya adalah satu huruf. Maksudnya satu huruf itu menandakan ibadahnya itu sangat minim sekali. Seakan-akan kalau di dalam ruangan dia itu berada di paling tepi, paling pinggir pojok ruangan. Padahal orang-orang di situ banyak sekali, sedangkan dia hanya mendapat di pojok seperti kata Ustaz Perdana tadi atau di tepi, sehingga ini merasakan tidak enak sekali kalau dilihat orang. Kenapa? Karena yang ia ketahui, yang ia pahami hanya karena hanya satu pemahaman atau satu huruf. Maka orang yang seperti ini apabila dia itu senang mendapatkan kebaikan, kebajikan, maka dia akan merasakan sangat tenang dalam hidupnya. Tapi apabila dia itu mendapatkan kebalikannya, tidak kebaikan atau keburukan, maka dia akan berbalik, inqalaba ala wajhihi, berbalik terus. Sehingga orang seperti itulah kerugian di dunia, akan mendapatkan kerugian di dunia, juga akan mendapatkan kerugian akhirat. Setelah itu baru Allah mengatakan dalam firman-Nya, dzalika huwal khusranul mubin. Betul-betul orang yang seperti itu dalam kerugian yang sangat nyata. Al-mubin artinya nyata. Maka ketika Allah mengatakan kerugian yang sangat nyata, muncullah pertanyaan, apakah benar ada kerugian yang nyata dan ada mungkin ghairu mubin atau tidak nyata? Tentunya itu tergantung, kita akan membahas dari sisi katanya, yaitu seperti al-khusran itu adalah merupakan kerugian tapi masih bisa diganti. Tapi apabila khasarah artinya kerugian yang tidak bisa diganti, ia selalu menyertai seseorang dan tidak mampu lolos darinya. Maka kerugian pada ayat ini disebut dengan nyata atau rugi total, karena kerugian itu bukan hanya di dunia, karena kerugian dunia masih bisa digantikan dan masih bisa ditanggung. Tapi ketika kerugian ini melebar hingga pada masa akhirat, maka di akhirat tidak akan mungkin mengganti kerugian tersebut, bahkan menanggungnya pun tidak akan sanggup. Maka kata-kata khusran mubin adalah merupakan kerugian yang mengelilingi seseorang. Ini adalah berasal dari kosakata. Maka kosakata ketika kita mendengarkan khusran mubin, itu kegantiannya itu bisa dapat berubah. Artinya selama kita hidup di dunia, insya Allah itu akan berubah. Tapi kalau sudah Allah mengatakan di akhirat khasarah, artinya kalau sudah di akhirat kelak nanti tak bisa balik lagi, maka dia akan menjadi orang yang sangat merugi karena tidak bisa ia dapat berubah karena insafnya atau ucapan kesalnya terlambat datang setelah siksaan itu datang dan tidak bisa digantikan yang lain. Begitu Ustaz Perdana. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, Mudah-mudahan disampaikan oleh narasumber tadi, kita tadi mampu memberikan satu nuansa baru kepada kita, wawasan baru bahwa sebenarnya kita bisa saja termasuk ke dalam golongan khusranul mubin ini karena memang di dalam kehidupan kita, kita masih belum maksimal dengan keberimanan kita kepada Allah. Kita belum maksimal, belum menjadi seorang muslim yang memiliki loyalitas yang sangat tinggi dan secara sempurna untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagaimana dikatakan oleh Ustaz Fajrul tadi, sebelum terlambat, maka selagi napas masih dikandung badan, selagi kita masih memiliki kesempatan, jadilah orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah secara sempurna. Jadilah orang-orang yang beriman kepada Allah, percaya kepada Allah secara mutlak tanpa ada keraguan. Dan jadilah orang-orang yang memiliki loyalitas yang tinggi terhadap agama ini dengan mencoba untuk tetap menjadi orang-orang yang amiruna bil ma'ruf wa nahuna 'anil munkar, yaitu melakukan amar ma'ruf dan melakukan nahi munkar, hal-hal yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Mat.